One, two, three, four. One, two, three, four. I do believe in fate, as you believe in God. The string of light that shine, perform the act that never I understand. Dan ku takkan pernah jenuh mengisi harimu, merayu berjumpa. Kau percaya padaku, selalu di hati, and always realize. It's all about love, though never has a thing. It's all about love. It's all about love, who never has a thing. Nah ini salah satu teknologi yang sangat-sangat membantu sih buat kita semua. Thank you for technology. Yeah. Dan kali ini spesial banget karena di request kita covernya langsung oleh Om Andre sendiri. Betul. Jadi kita diminta cover untuk lagu terbarunya yang berjudul All About Love. Kalau ada yang nggak tahu, Om Andre itu mungkin lebih terkenal dengan lagunya sebenarnya. Apa tuh? KKMB. Karena ketawa. Oi, semua suka sama covernya? Ya, terus apa kalau komen subscribe? Iya. Komen subscribe. Dan bagian dia. Bagian terus ya. Jangan lupa kalau misalnya iya. Jangan lupa kalau misalnya suka dengan video Eklat, like di setiap video kita dan jangan lupa juga subscribe video kita. Terus kalau misalnya mau yang komen request video apa, terus tinggal tulis aja komen di bawah sini, nanti kita hopefully kita bisa bawakan di next cover-nya. Oke. Okay? Thank you guys. See you. Bye. Bye.